di sini, di batas kota ini. Ingin ku tuliskan surat untukmu, biar engkau mengerti perjalanan hidupku di dalam menggapai cita-cita. Duhai kasih tambatan hatiku, kenang lagi saat menjelang perpisahan, kau menangis pangkuanku. Begitu tulus akan cinta kasihku, semakin dulu aku penuh dengan luka, gagal dan gagal lagi. Apa yang aku cari, tangis pedih tersimpan dalam hati. Duhai kasih tambatan hatiku, kenang lagi saat menjelang perpisahan, kau menangis di pangkuanku. Begitu tulus akan cinta kasihku, semakin dulu aku penuh dengan luka, gagal dan gagal lagi. Apa yang aku cari, tangis pedih tersimpan.